saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu pada sesi tanya jawab ini, selain nanti juga akan dijawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui tulisan, kami berikan kesempatan pada termin pertama ini masing-masing sisi 3 pertanyaan ini maupunkan satu orang satu pertanyaan, satu orang satu pertanyaan dan pertanyaan yang menyangkut materi yang disampaikan. Ya, sebutkan nama dan dari mana asalnya. Institusi mana asalnya? Mik, mikro, tadi dia. Yang ingin saya tanyakan tentang perintah Tuhan. Kita terlalu besar bahwa azan awal Jumat itu bid'ah. Kemudian salat tarawih 24 bid'ah pula. Tapi sebaliknya kalau sumber mengucap bahwa pembawa status pertama kali awal Jumat adalah sunnah Afan. Kemudian yang memulai tahun depan adalah Umar bin Khattab. Benarnya kan Rasulullah mengucap beliau panggilan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ini cukup-cukup di tempat. Penanya cukup di tempat. Biar panitia yang memberikannya. Terima kasih. Langsung saya kata kepada. Nama saya Kursi Ahmad. Kursi dari PDIP. Yang pertama tentang batasan sahabi. Apa yang disebut dengan salafus saleh? Dari periode berapa salafus saleh? Yang kedua, asal usul istilah ahli sunnah wal jamaah. Tentang yang ketiga tentang berpolitiknya ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana? Soalnya tadi disebutkan si'ah termasuk ahli bid'ah, as'ariyah ahli bid'ah. Siapa yang ahli sunnah di sini? Lima lagi. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini menanyakan. Sebenarnya banyak tempat yang bisa menanyakan. Soalnya, nama saya Abdul Salam dari Pauper Jakarta Utara Detik. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Kalau diperlukan satu saja, satu pertanyaan. Baiklah. Tadi saya lihat ucapan Islam yang menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa kalimat istawa itu berarti kan istawa katanya. Ini tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an Allah istawa ini menyatakan bahwa istawa itu adalah istawa. Ini saya heran, apa Ustaz yang menyebut dalam menerangkan atau tidak? Karena saya temukan banyak ini ciri-cirinya tidak akhir. Pertama tafsir Jalani yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuti juz 3 halaman 52 beliau menyatakan bahwa ketika bersama Mustawa adalah Mustawa dan Mustawa. Dua tafsir Al-Fatih Rusdi halaman 12 dan juga beliau menyatakan kalimat Mustawa dan kalimat Mustawa. Ia juga dengan kalimat menguasai. Tafsir Rusdi Bayar yang setuju 363 itu seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada satu keterangan seperti apa seperti itu? Dan Ustaz tadi dahulu menyatakan bahwa lengkapan Indonesia pun saya sepakat dengan itu. Bahwa Allah itu tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Sehingga kalau pertanyaan jika tidak Allah itu adalah bersemayam di alam, punya tempat, maka itu sama dengan makhluk. Dan ini adalah apa mengatakan mengalami dalil yang lengkapan Indonesia pun ketika dalam pertanyaan kita mengatakan bahwa Allah itu punya tempat, punya tempat di mana dia alam. Sedangkan kita sepakat bahwa lengkapan Indonesia pun seperti itu. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Enggak. Artinya biar 3-3 dulu. Enggak mungkin semua terjawab. Iya. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan kaidah yang ke-8 tentang kullu bid'atin dhalalah. Yaitu yang ditanyakan tentang masalah azan Jumat dan juga salat tarawih. Adzan Jum'ah memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu kali. Kemudian di zaman Abu Bakar, Umar, ketika di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arda, umat sudah semakin banyak. Kemudian Uthman berijtihad untuk mengadakan azan yang pertama di Zawra, di pasar. Kemudian setelah itu berjalan, yang pertama itu di pasar supaya apa? Untuk mengumpulkan orang. Dan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua azannya di masjid. Kalau dia mau ikut Uthman, di pasar azan yang pertama. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa aku lebih suka dengan apa yang diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Um bahwa yang pertama itu yang diadakan oleh Rasulullah itu yang diikuti. Jadi ini yang kita pegang. Kalau azan yang seperti yang sekarang diadakan dengan dua kali azan di masjid, tidak sesuai dengan sunnah. Kalau dia mengatakan mengikuti Uthman, tidak sesuai dengan sunnahnya Uthman. Kalau mau juga di pasar diadakan. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya waktu dan dengan adanya loudspeaker sudah cukup. Tidak perlu lagi dengan dua kali azan. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih di zaman Umar diadakan dengan 11 bukan dengan 23. Riwayat yang menyebutkan bahwa tarawih dengan 23 riwayat yang dhaif. Riwayatnya yang dhaif dan ada rawi-rawi yang lemah. Itu bisa dilihat dalam beberapa kitab yang membahas soal masalah itu. Cuma hanya saja di antara para imam tidak membatasi. Memang ada khilaf di antara ulama. Di antara para imam ya membolehkan tentang lebihnya daripada 11. Tapi yang terbaik sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, wa khairul hadi haji Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz sudah menjawab pertanyaan. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang salafi. Ini tentang salafi, istilah atau nisbat ini sudah ada sejak lama. Pertanyaan kedua. Artinya nisbat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, bahwa ulama-ulama terdahulu itu menisbatkan dirinya kepada salaf karena salaf ini adalah generasi yang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari itu sudah disebutkan oleh para tabi'in, kana salaf. Artinya salaf itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud as-sahabah. Kemudian nisbat kepada salaf itu dikatakan salafi. Jadi sejak tabi'in sudah ada istilah itu. Dan Nabi juga mengatakan kepada anaknya Fatimah, ni'mas salafu analaki. Dalam riwayat Muslim, ni'mas salaf analaki. Kemudian istilah al-sunnah wa jamaah, istilah ini juga tadi sudah saya bawakan dalam makalah ini. Sudah sejak ada sejak zaman sahabat Ibnu Abbas, yaitu sahabiyun jaril yang didoakan oleh Nabi dengan memahami Al-Quran, mengetahui ta'wil Al-Quran. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Jadi istilah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Kalau untuk lebih luasnya tentang dua ini, untuk salafi, antum bisa baca buku saya, Mulia Dengan Manhaj Salaf. Saya jelaskan tentang sejarahnya dan dalilnya. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan dalam kitab saya, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang kapan munculnya sejarah Ahlussunnah ini. Ada dalam buku saya, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan panjang lebar tentang dua ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang berkaitan tentang istaula. Saya sudah jelaskan tadi bahwa mengartikan istiwa itu dengan istaula itu sesuatu yang hadis yang baru, yang muhdats. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan bahwa itu asli istaula. Tidak ada. Dan kita dalam masalah kaidah asma wa sifat ini masalah yang penting. Kita kewajiban kita dalam asma wa sifat dalam tauhid, tauhid dibagi menjadi tiga, tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, kewajiban kita yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka. Tidak boleh. Tentang mentakwil, mengingkari, tidak boleh. Istiwa, Allah istiwa di atas arsy, kita wajib menetapkan Allah istiwa. Tentang bagaimana istiwa, tidak boleh tanyakan. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, ditanyakan kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah, sebab disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'arasy istawa, kaifal istiwa, Imam Malik waktu itu tidak langsung menjawab. Karena apa? Belum pernah ada seorang pun yang menanyakan tentang masalah itu. Imam Malik nunduk sampai keluar keringatnya. Kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun wal iman bihi wajib wassu'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa, menanyakannya adalah bid'ah. Jadi kalau disebutkan tadi di dalam kitab-kitab itu memang dari kitab-kitab orang-orang yang belakangan, apakah dari Asy'ariyah maupun yang lain yang kemudian menyebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Kalau diartikan bahwa istawa, diartikan istaula berkuasa, berarti sebelum itu Allah tidak berkuasa. Istiwanya Allah tetap dengan dasar nas Al-Quran, dengan dasar sunnah Nabi SAW. Dalam 7 ayat Allah menyebutkan tentang Allah istiwa di atas arsy, yang kita wajib tetapkan. Ustaz, ya, sebut nama dan dari mana kami saya tinggal di Kelapa Gading, Jalan Metro nomor 12. Ya. Ustaz, akhir ini banyak orang mengakui kaum Muslim, mengaku kompor kiai. Bahkan buat pernyataan yang kadang-kadang membingungkan terhadap keimanan mereka sendiri. Terutama saya. Langsung pertanyaan, Pak. Pertanyaannya adalah, ada seorang penulis bernama Abu Sufyan. Judul bukunya adalah Ternyata Akhirat Itu Tidak Kekal. Mohon menjelaskan semuanya. Iya. Selanjutnya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau maaf, sebenarnya saya kecewa karena sebenarnya lebih awal saya menulis pertanyaan. Mungkinnya saya cuma mau bertanya, saya sudah tulis tapi tidak dilayani. Akhirnya saya bermohon kepada Anda. Pertama, saya bingung dengan penjelasan Pak Ustaz. Dari awal sampai akhir, dari awal yang katakan saya mau nikmati Sumbaladina Yaluna, Sumbaladina Yaluna. Lalu muncul ada tadi azan dua kali, tarawih diperintis oleh Umar dalam bentuk jamaah, dibimbing oleh seorang imam, dilaksanakan satu bulan. Bagaimana menghubungkan dengan hal kami dalam kebijakan penuh tidak terindolalah? Muhammad, ada buku saya bawa. Yeah. Ini pertanyaannya adalah Muhammad Alul Al-Maliki Al-Maliki Al-Hassani. Di sini sangat jelas keliru orang memahami secara terlek kudu diatin dolar, kudu diatin dolar itu bahwa mazmuman wa kudu dolar itu hasana wa huwa mahmuda. Ya, salah satu yang caranya sholat tarawih itu sekolah Umar itu adalah bidah hasanah. Azan dua kali itu bidah hasanah. Peringatan Maulid itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa mesti dikatakan bid'ah tinggal Allah binar? Mohon cukup. Ya, cukup mengatakan bahwa bid'ah hasanah. Pak, sebentar Pak mulai lagi. Ya, oh ya, ya. Ya, ya. Terima kasih dia tidak terganggu. Ya. Pertanyaan itu khutbah Jumat. Jadi kita hanya mendengarkan. Sekarang kalau ini sih baik nih Pak. Yang pertama, saya sarankan kepada panitia, kalau ada cara kayak begini, saya harapkan ada pembanding itu. Karena orang menurut ahli sunnah semua kan baik. Saya juga menurut ahli sunnah, tapi berbeda dengan Pak Ustaz itu, Pak. Saya menurut Pak Ustaz, tapi dibilang kita juga. Apa panggilnya? Kemudian yang kedua, tadi mulai tadi kita diarahkan, bahkan di sini ada kata-kata berani mengatakan ada yang menyebutkan tidak ada yang menyebutkan tadi itu tidak ada yang mengatakan bukti. Coba tunjukkan kepada kami dan seakan-akan mereka dikatakan bukti dan dihidup kepada madhab yang nomor 5 yang mulai tadi disebutkan Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan seterusnya. Kami curiga ini ada apanya. Terima kasih. Iya, iya, cukup. Ya, saya jawab pertanyaan Bapak tadi yang pertama dari season apa yang kedua. Yang pertama itu berkaitan tentang buku yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Artinya buku itu jelas buku yang harus ditolak, buku sesat dan menyesatkan. Karena jelas Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Jadi buku itu gak perlu dibaca. Buku itu jelas sesat sudah, gak usah dibaca. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Saya sudah bawa dan saya sudah jelaskan. Antum lihat di poin yang ketujuh, tadi sudah saya jelaskan. Kalau seandainya yang hadir mau memahami dari apa yang saya sampaikan, saya jelaskan di sini bahwa al-isma itu tsabitatun lir rasul. Ma'sum itu hanya untuk Rasulullah. Adapun individu sahabat tidak ma'sum. Begitu juga para imam. Saya sebutkan di sini tentang khairun nas, sebaik-baik manusia itu para sahabat dan sebaik-baik manusia, tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah, mereka yang terbaik. Kalau individu mereka keliru, wajar sebagai manusia. Individu mereka salah atau keliru, wajar sebagai manusia. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Adapun pertanyaan tadi yang berkaitan tentang kullu bid'atin dhalalah, diartikan dengan arti yang lain. Sekarang yang bersabda tentang kullu bid'atin dhalalah siapa? Ada bid'ah yang tidak dolar. Tadi disampaikan tadi, ada bid'ah yang tidak dolar. Berani mengatakan saya tidak dolar, benar. Ada yang berani begitu? Saya sudah jelaskan tadi bahwa Umar radhiyallahu anhu arda tidak mengerjakan tarawih dengan 23, mengerjakan dengan 11. Ya. Dan riwayatnya sahih. Sebentar. Sebentar, saya bacakan penjelasan al-imam. Ya. Dengarkan, saya jelaskan. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah, yang dimaksud dengan bid'ah kata Ibnu Rajab adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Maka setiap orang yang membuat-buat sesuatu yang lalu menisbatkan kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ataupun ucapan baik lahir maupun batin. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah. Padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Contohnya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu anhu keluar dan melihat mereka sholat berjamaah, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, ni'mal bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Sebentar. Ni'mal bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah penjelasan Ibnu Rajab di Al-Hafidz. Dia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud perkataan Umar ini menurut bahasa. Karena apa? Salat tarawih Nabi kerjakan dengan 11. Yang kedua, Nabi kerjakan di waktu malam ba'da isya. Nabi kerjakan di waktu malam. Dan tidak ada yang beda. Karena apa? Karena Nabi mengerjakan salat tarawih. Kemudian Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan ketika malam yang keempat. Karena apa? Khawatir diwajibkan. Nabi tinggalkan bukan meninggalkan salat tarawih, tapi Nabi khawatir diwajibkan salat tarawih itu. Khasyitu an tufradu alaikum salatul lail. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, bahwa Nabi mengerjakan di waktu malam di bulan Ramadan. Yang Umar katakan bid'ah itu juga tentang masalah bahasa, karena di awal khilafah Abu Bakar tidak diadakan dengan berjamaah. Di awal khilafah Umar tidak diadakan. Kemudian ketika Umar masuk masjid, berpecah-pecah sahabat, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebaiknya dengan satu imam. Kemudian malam berikutnya Umar masuk ke masjid dengan satu imam, Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan, menurut penjelasan Ibnu Rajab, perkataan secara bahasa, ni'mal bid'atu hadhihi. Perkataan sahabat dijelaskan oleh ulama, bukan oleh kita, bukan rayu kita, bukan rayu antum. Ini sahabat ulama Ibnu Rajab yang menjelaskan. Di sana ada atas lingkungan oleh waktu ini dan seterusnya sampai pada malam mengisi malam lalu. Dalam menafsirkan ayat atau asunah, kita lihat beberapa karangan ulama terlihat antara satu dan yang lain terlihat berbeda. Seperti Imam Syafi'i sendiri ada istilah kaum modin dan kaum jadi. Kemudian permasalahan itu ketika terjadi perselisihan tertuju ila Allah dan Rasul, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya ada satu pendapat imam yang kita beda. Apakah itu Rasul Tafsir, atau ketika ada perselisihan itu kemudian kita kembalikan Quran dan Sunnah, kemudian kita berpikirkan sendiri. Padahal mereka yang menafsirkan itu adalah para sunnah. Jadi yang pertama. Yang kedua, setelah membaca sila tentang naskah itu, kemudian kita kembalikan kepada teladan Rasulullah di dalam berdakwah, bahwa ada kaitan-kaitan tertentu. Para sahabat sore, Rasulullah berkata, mereka telah sampai pada satu jenjang tertentu, yakni Allah memberikan kekuasaan dunia dan akhirat. Dunia berupa terwujudnya kekuasaan Dipersingkat. Bagaimana agar gerakan sunnah ini menunjukkan giginya, yaitu asyidaru ala lubar ruhamal bainahu, bukan hanya nerimo saja dengan sistem hidup yang tidak sesuai dengan ruh dari Islam, yaitu ya, cukup. Tadi pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan perbedaan di antara para a'immah dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran. Perbedaan itu bisa saja ada dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Usul Tafsir. Artinya tidak boleh orang membuat tafsir 2 menjadi 3 atau 4 atau 5. Kita tinggal mengambil yang rajih dari 2 pendapat itu, dari 2 dalil atau 2 tafsir dari sahabat, mungkin ada 3 atau ada 4, diambil yang paling rajih dari 3 pendapat itu dengan atar yang kuat. Itu dijelaskan. Dan juga tadi pertanyaan Bapak tadi, bahwa di poin yang ke-7, bahwa kita tidak pernah menyalahkan para imam. Tapi ingat bahwa sebagai anak Adam, para imam juga mempunyai kekeliruan, punya kesalahan sebagaimana kita. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, setiap yang bertobat. Hatta Imam Syafi'i sendiri mengakui, kalau sandar pendapatku yang keliru, buang pendapatku. Oh, ada pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i juga mengatakan keliru. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Begitu juga imam-imam yang lain, yang dia keliru kemudian dia rujuk dan kembali kepada Allah. Jadi ada itu wajar. pendapat para imam. Terkadang dia nulis, dia salah, kemudian suatu waktu dia katakan pendapat yang dulu aku pegang itu salah. Banyak semua para imam. Iya, iya. Ulama sudah dilakukan kayak begini dan dampaknya kepada umat, kita percaya kepada Pak. Oh, tidak. Kita tetap menghormati mereka. Mereka tetap ada kekeliruan wajar sebagai manusia. Wajib kita hormati, kan saya sebutkan di sini bahwa kita tetap menghormati mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dijelaskan oleh para imam tentang masalah ini. Hatta Syekhul Islam juga menjelaskan tentang dalam kitabnya yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang terakhir, Khonifuddin, Azakumullah, seperti yang tadi disebutkan oleh penanya, bahwa bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Ya, kekuasaan di muka bumi, kemuliaan, ya dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dengan itibak kepada Rasulullah, dengan mentauhidkan Allah SWT. Sebab di antara yang membuat kelemahan umat Islam sekarang ini perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Itu dosa yang paling besar. Maka kembalinya dengan apa? Dengan ittiba kepada Rasulullah, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Ya, itu saja saya pikir cukup. Sama aja jawabannya. Iya, saya pikir cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya jawab dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.